ada SNP Indonesia. Megton Soteng, terima kasih. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi New Palapa. Yang pasti bukan punya si mata keranjang, jang. Matur suwun. Ini hujannya deras.